Nah, mungkin ada waktu yang tersisa barangkali, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan terkait materi atau hal-hal lain, problem yang ingin diajukan, jika kami mengetahui jawabannya, kami akan jawab semampunya. Allah Allah. Salam. Supaya jadi pusing minum obat. Supaya jadi pusing maksudnya apa? Supaya fly maksudnya. Itu dia jadikan pengganti narkoba namanya. Haram. Haram. Iya. Dan itu diharamkan karena merusak, memudaratkan. Merusak, memudaratkan akal dan kesehatan. Meskipun efeknya beda dengan khamr, yakni tidak memabukkan seperti khamr, istilahnya apa, ekstasi ya. Iya, dia juga fly, melayang juga, merasa senang. Yang jelas itu merusak akal, kesehatan, memudaratkan ya. Segala hal-hal yang merusak kesehatan, memudaratkan, menjadi mendatangkan penyakit ya, sampai pada tahap penyakit yang berat dan sampai pada tingkat mematikan ya. Yang seperti itu, yang seperti itu haram. Ya, yang seperti itu haram. Dan ada dalil umum yang jadi pegangan kita dalam masalah-masalah seperti ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "La taqtulu anfusakum." Kalian jangan membunuh diri-diri kalian sendiri. Jangan bunuh diri. Bunuh diri itu ada yang langsung, ada yang bertahap. Min mengkonsumsi, apakah itu obat atau minuman yang merusak kesehatan, memudaratkan, sampai terkena penyakit, sampai nanti akhirnya secara bertahap ya jadi kronis sampai mati ya. Meskipun dalam jangka waktu yang lama ya, berarti termasuk dalam kategori bunuh diri. Nah, wala tulku anfusakum ila tahlukah. Jangan kalian campakkan diri-diri kalian, lemparkan diri kalian dalam kebinasaan. Hadis Nabi SAW, la darara wa la dirar. La darara wa la dirar. Tidak boleh memberi mudarat sengaja maupun tanpa sengaja kepada diri sendiri maupun orang lain. Ini hadis Nabi SAW. Oleh karena itu, dengan dalil-dalil yang bermakna umum seperti ini ya, jelas tadi itu haram. Meskipun yang jadi wasilahnya adalah obat yang tadinya halal, bodrek, apa tadi? Nah, satu bahan yang tadinya halal, lem, tetapi karena dimanfaatkan jadi kawasilah untuk melakukan hal yang merusak diri, merusak kesehatan, akal, mudaratkan, maka jadi haram. Oleh karena itu pula ulama mengharamkan rokok dengan dalil-dalil tadi. Dengan dalil-dalil tadi. Ya, memang sebagian ada yang berpendapat rokok boleh, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan mubah, boleh, ada yang mengatakan makruh, jika ditinggalkan dapat pahala, jika dilakukan tidak berdosa. Ada yang mengatakan haram. Nah, mesti ada yang benar salah satunya dan yang lainnya salah. Tapi ini hasil ijtihad. Nah, jika kita mengacu kepada dalil-dalil tadi, ahli kesehatan, ahli medis sepakat bahwa rokok merusak. Rokok memudaratkan. Ya. Berapa orang yang mati gara-gara rokok? Yang sakit kronis gara-gara rokok. Berdasarkan itu, yang benar haram. Yang benar haram. Nah, berdasarkan dalil-dalil yang telah kita dengar. Ya. Oleh karena itu haram minum racun. Ya, haram minum racun karena racun merusak, memudaratkan tubuh, bahkan mematikan, membunuh. Nah, dengan dalil-dalil umum ini semua cukup dijadikan dasar untuk apa saja, ya, kembalikan ke dalil-dalil yang umum ini tadi. Sesuatu yang merusak tubuh, memudaratkan sampai mematikan langsung atau bertahap. Kemudian pertanyaan kedua, apa? Kopi luwak. Kopi luwak itu yang Anda tahu prosesnya, apa binatangnya luwak itu? Hewan namanya luwak, ya. Dia memakan buah kopi, ya. Ya, dia makan. Kemudian masuk dalam tubuhnya, ya, diproses, terjadi yang namanya sesuatu masuk ke tubuh, itu dicerna, kan, mengalami proses pencernaan. Nah, tetapi biji kopi itu keras, ya, itu tidak bisa tercerna di dalam, jadi hanya kulitnya, daging kopi itu. Kemudian ketika buang kotoran, ya, keluar lagi biji kopi itu, ya, karena tidak bisa tercerna di dalam. Nah, luwak itu apa? Luwak itu hewan apa? Musang? Di luwak itu pemakan predator atau makanannya tumbuhan? Tumbuhannya, bukan predator, ya, bukan hewan pemangsa buas, bukan. Iya. Berarti luwak, ya, yang sejenis musang ini sendiri, secara statusnya hewan ini sendiri suci. Suci. Ya. Karena bukan predator, bukan hewan pemangsa. Ya. Yang memangsa dengan gigi taringnya berarti halal. Berarti halal. Nah, sebenarnya akan datang pelajaran berikutnya, hadis yang akan datang kita akan pelajari apakah kotoran hewan itu najis atau suci. Kita akan pelajari nanti dan kita dengar dalil-dalilnya, hadis-hadis yang menunjukkan bahwa kotoran hewan yang suci dan halal dimakan, kotorannya suci, tidak najis. Kotoran sapi, kerbau, kuda, kotoran ayam, ya, meskipun kotor dan menjijikkan tetapi bukan najis. Sudah kita pelajari di awal pengertian najis, ya. Jadi tidak mesti kotoran itu najis, meskipun kotor menjijikkan tetapi tidak mesti najis. Jika najis mesti kotor. Nah, yang benar kita akan pelajari nanti madhab Ahmad dan Malik bahwa semua hewan yang halal dimakan kotorannya suci. Kotorannya suci. Nah, adapun jadi berdasarkan madhab ini dan dalil-dalil hadis-hadis yang ada, ya, sekian hadis menunjukkan ini. Ya, menunjukkan ini. Kita akan dengar nanti dalil-dalil itu. Nah, seperti hadis Nabi membolehkan sholat di kandang kambing padahal penuh kotoran. Nabi menyuruh, ya, minum air kencing unta untuk berobat tanpa memerintahkan dicuci wadahnya. Dan itu air kencing diminum, ya, untuk pengobatan padahal tidak darurat harus itu. ya. Itu diantara dalil-dalil menunjukkan bahwa suci kotoran hewan yang halal dimakan. Adapun yang haram dimakan, hewan-hewan predator pemangsa seperti kucing, ya, biawak dan ular dan yang lainnya, ya, macan, singa dan yang lainnya, maka kotorannya najis. Ini mazhab Ahmad dan Malik. Nah, berdasarkan mazhab ini dan pada pandangan kami ini yang rajih, ini yang terkuat karena dalilnya kuat. Hadis-hadis yang ada menunjukkan ini. Berdasarkan ini ya kita tidak perlu terlalu susah payah membahas masalah ini. Hewannya suci, kotorannya saja suci, ya dia masuk keluar lagi bersama kotoran, tidak ada masalah kan berarti. Berdasarkan ini kopi luwak halal, iya kan? Tidak masalah. Nah, yang butuh mungkin pembahasan lebih tingkatnya lebih detail lagi yang mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bagi yang bermadzhab mazhab Syafi'i, yaitu yang mengatakan mazhab Syafi'i mengatakan seluruh kotoran hewan najis, baik yang haram dimakan maupun yang halal dimakan. Jadi kotoran ayam, iti, kambing, sapi najis menurut mazhab Syafi'i. Nah, berarti kotoran luwak najis. Nah, ini yang mungkin mereka butuh pembahasan lebih jauh, ya. Tetapi yang sempat ana sempat lihat mereka mengatakan kulit kopi itu bijinya itu katanya cangkangnya ya. Ya, itu katanya keras. Sehingga kotoran-kotoran luwak itu tidak bisa meresap masuk. Nah, itu alasan mereka. Jika ini memang benar, berarti ketika misalnya keluar bersama kotoran, kemudian dicuci, bersih lagi, tidak ada yang menempel dan tidak ada yang meresap masuk, enggak masalah. Tapi jika misalkan ada pori-pori yang bisa diresapi, berarti kan masuk. Nah, ini masalah berarti bagi yang bermadhab Syafi'i, karena kotorannya najis. Adapun madhab Ahmad dan Malik yang kami sampaikan tadi, enggak ada masalah. Kotorannya memang luwak ini termasuk hewan yang halal, suci kotorannya, jadi tidak ada masalah. Begitu. Nah, wallahu a'lam. Sudah masuk waktu? Ya, berarti kita cukupkan dulu. Kita lanjut insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.